Sayang, apakah salahku padamu sehingga kau melupakanku? Di depan mataku kau berjalan dengannya. Sayang, aku tahu ku tak sempurna, tak seperti yang kau inginkan. Tapi aku punya rasa untuk tetap setia. Kau hancurkan semua di saat aku mulai terpuruk. Dihianatimu, coba katakanlah sayang, apa kurangku padamu? Aku telah berusaha untuk mendapatkan hatimu. Aku memang masih cinta, tapi kau sudah tak setia. Ku biarkan kau bahagia, walau hatiku yang terluka. Sayang, aku tahu ku tak sempurna, tak seperti yang kau inginkan. Tapi aku punya rasa untuk tetap setia. Kau hancurkan semua di saat aku mulai terpuruk. Dihianatimu, coba katakanlah sayang, apa kurangku padamu? Aku telah berusaha untuk mendapatkan hatimu. Aku memang masih cinta, tapi kau sudah tak setia.